Sudah capek belum? Belum. Belum capek? Belum. Saya sudah. Ya. Hadirin, ini malam saya akan berdoa kepada Allah. Tapi sudah banyak yang doain ulama-ulama tadi. Ingin aja istighfar, saya yakin dengan datangnya hadirin, semua dosa kita diampuni oleh Allah. Berkahnya junjungan Nabi Muhammad. Jadi sebelum saya bicara, saya pengen dengar gosidahnya Gus apa tadi? Gus Azmi. Move on. Mana Azmi ini? Kene. Kono. Priben. Merene. Yo. Merene. Gak usah cuit. Pret aja. Kene. Kene. Ngarep ning abi pokoke. Wah, monggo. Kalau mau sama dia, mesti langkai bapaknya dulu. Kena we. Tak kemplangi sampe. Nggih. Hadirin, saya sebelum berdoa mau dia dengar baca gosida off on. Move on. I on. Artinya apa tuh? Artinya yo, apa itu artinya? Dengar tos piye. Wah, bakal ciprut sampean. Jadi yang penting lagunya kita dengerin, selawatnya kita hayati. Tentang apa isinya? I love you cool gak? Apa isinya? Tentang Nabi Muhammad. Ini bulan Rasulullah. Alhamdulillah. Ganteng sampean. Tapi jerawatan hidungmu. Apa? Hadirin, move on itu tentang Rasulullah. Move on itu tentang Rasulullah. Jadi dihayati. Oke? Nggih gitu. Aku sih guys, aku ngomong Jawa iso. Oke. Yo. Bisa kita bisa. Pasti Jakarta ini begitu. Jangan takut, tangis lagi nanti. Maaf tepuk tangan. Mau ngasih duit. Hadirin, girangin nih malam karena kedatangan tamu dari Probolinggo, nih gurunya nih. Kene, Gus. Tinggal. Sedikit bisa. Nih gurunya beliau, Gus Hafid. Dari Probolinggo, datang jauh-jauh. Pengen hadir ke pesantren Kiai Sidikiyah. Nanti malam Senin orang Jakarta Barat di Sidikiyah. Ya, ada beliau sama Gus Iki, si Pitik. Tapi ganteng. Bagi duit. Kamu sudah dibilang ganteng sama saya. Bagi duit. Kita doakan Gus Hafid biar diberi kesabaran oleh Allah. Dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dijaga majelis Subban Muslim. Mudah-mudahan mendunia tidak hanya di Nusantara. Amin. Sampai ke akhirat. Amin. Karena beliau mengibarkan panji Nabi besar Muhammad SAW. Mas Gus, duduk. Lama-lama sampai ada yang bayar sama saya. Teprok-teproknya mana? Wes-wes kabeh ya. Ayo musiknya dulu. Tong tong ting tong tong. Ayo musik uli. Satu, dua, tiga. Indonesia. Bismillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Gak jadi. Soalnya kurang kencang selawatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kurang kencang. Lebih kencang. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you, aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Baca semuanya. I love you. Aku cinta padamu Nabi. Aku rindu padamu Nabi. Jangan bila kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang dan sehat bila seri kau tinggalkan sholat. Innalillah, innalillah.